Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ayo pakai apalan hadis, berdiri. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-133. As-Sabi'ah Asara. Hadis yang ke-17 dalam bab ini. Hadis 133 dari kitab Riyadhus Shalihin. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-17 darinya, masih dari riwayat perawi sebelumnya, itu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Abdullah bin Qais. Ini Abu Musa Al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang hamba sakit atau dia bepergian, maka akan ditulis baginya pahala semisal apa yang dahulu biasa dia amalkan ketika dia mukim dan ketika dia dalam kondisi sehat. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka dijelaskan dalam hadis ini, yang sekaligus sebagai anjuran untuk kita bergiat, bersemangat untuk melakukan amal soleh di saat kita sehat, di saat kita memiliki waktu luang, di saat kita memiliki kesempatan. Karena di balik itu semua ada keutamaan yang luar biasa. Karena seorang kalau sebelumnya dia itu menjaga satu amal ibadah tertentu, dia rutin, dia tekun mengamalkannya, kemudian dia terhalangi untuk melakukan amal ibadah yang menjadi rutinitas dia sebelumnya, menjadi kebiasaan dia sebelumnya, karena adanya halangan tertentu, misalnya karena dia jatuh sakit atau karena dia bepergian. Maka di saat dia sakit, di saat dia bepergian, yang dia enggak bisa melakukan amal ibadah yang sebelumnya menjadi rutinitas dia sebelum sakit, sebelum bepergian, dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun tidak mengamalkannya. Ini keutamanya. Misalnya contohnya apa? Ketika seorang itu mukim, dia rajin menunaikan sholawat an-nafilah, sholat-sholat nafilah, sunah-sunah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu lima waktu, dia rutin mengamalkannya. atau dia terbiasa melakukan puasa-puasa nafilah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Kemudian suatu saat dia safar. Memang ketika seorang safar tidak ditekankan untuk melakukan sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Sehingga apa yang menjadi rutinitas dia melakukan sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu sebelum dia safar, sehingga ketika safar ini tidak terlaksanakan, maka dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun tidak mengerjakannya. Kenapa? Sebelum dia mendapatkan halangan, apakah sakit, apakah safar, dia rutin mengerjakan amal tersebut. Dia menjaganya. Dia konsisten di atasnya. Bukan orang yang ibadahnya itu blong-bling. Tahu blong-bling? Kadang ngerjakan, kadang enggak. Ya, kalau begitu ya enggak mendapatkan keutamaan ini. Namun kalau dia memang menjaganya rutin, konsisten, dia tekuni hal itu, kemudian dia jatuh sakit sehingga enggak bisa melakukan sholat sunnah rawatib misalnya, yang mengiringi sholat fardu. Enggak bisa dia melakukan puasa Senin Kamis misalnya karena sakitnya. Maka di saat sakit dia tetap mendapatkan pahala amalan yang dahulu biasa dia kerjakan. Jadi seseorang jika kebiasaan dia itu melakukan satu amal soleh, kemudian dia sakit sehingga dia tidak sanggup lagi melakukan amal soleh tersebut, atau ketika dia safar sehingga dia tidak berkesempatan untuk mengerjakan apa yang menjadi kebiasaannya dari amal-amal soleh, maka akan tetap dituliskan baginya pahala sempurna. Alhamdulillah ala ni'ami. Maka kita patut untuk memuji Allah, bersyukur pada Allah atas nikmat yang agung ini. Mungkin tanpa ilmu kita enggak mengetahui yang demikian itu. Dengan ilmu kita akan memiliki semangat untuk memperbanyak amal ibadah di saat kita sehat, di saat kita mukim, di saat kita berkesempatan. Karena ketika ada halangan sehingga dengan itu memisahkan kita dari apa yang menjadi rutinitas yang telah kita jaga sebelumnya, kita tetap mendapatkan pahalanya. Maka di sini ada satu faedah tentang fadlul muwadabah ala a'malil birri wal khair. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan menjaga amal-amal kebajikan. Amal-amal kebaikan perlu kita jaga di saat kita sehat, di saat kita mukim perlu dijaga. Misalnya, contohnya, kalau kalian kebiasaan kalian itu sholatnya berjamaah, kemudian salah seorang di antara kalian sakit sehingga kalian enggak bisa sholat berjamaah. Maka meskipun kalian tidak sholat berjamaah, kalian tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah bersama mereka, saudara-saudara kalian. Akan dituliskan bagi kalian 27 derajat sholat berjamaah. Atau ketika kalian safar, dan di antara yang menjadi kebiasaan kalian ketika mukim di desa kalian, kalian sholat nawafil tadi, kalian biasa membaca Al-Quran, kalian leluasa untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid. Ketika safar, kalian tersibukkan dengan safar. Sehingga untuk memperbanyak zikir kan sulit safar, karena safar adalah kit'atun minal adab, sepotong adab, karena kita susah istirahat di saat safar. makan kurang nyaman, istirahat kurang tenang. Sehingga untuk melakukan amal-amal apa? Ibadah-ibadah sunnah tadi sulit. Mau baca Al-Quran di perjalanan, misalnya naik kereta kan sulit, atau naik bis sulit. Maka apa yang menjadi kebiasaan kalian sebelum safar, kalian tetap mendapatkan pahalanya. Beda kalau kita tidak memiliki kebiasaan, gak biasa baca Quran, gak biasa melakukan sholat sunnah nafilah. Ketika safar atau ketika sakit kita terhalangi untuk melakukan aktivitas ibadah tersebut, ya kita enggak mendapatkan keutamaan dicatatkan untuk kita pahala apa yang dahulu biasa kita lakukan di saat kita mukim, di saat kita sehat. Ini keutamaan kalau orang itu memiliki semangat untuk melakukan amal ibadah. Misalnya juga ketika kita safar sehingga kita enggak bisa sholat berjamaah, sholat sendirian misalnya, maka itu pun akan dituliskan untuk kita pahala sholat berjamaah secara sempurna. Maka di sini ada peringatan bagi orang muslim yang berakal. Selama dia mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hendaknya dia gunakan dengan penuh semangat kedua nikmat tersebut untuk melakukan amal-amal soleh. Diisi dengan amal-amal soleh, disibukkan dengan amal-amal soleh. Ketika kita mukim, kita biasa setiap malam misalnya seperti ini, thalabul ilmi. Kemudian safar, gak bisa lagi thalabul ilmi. Kita juga mendapatkan pahala sempurna seperti saat kita thalabul ilmi, ketika kita safar atau ketika kita sakit. Kenapa? Menuntut ilmu, tafaqquh fiddin tiap hari itu menjadi rutinitas kita. Ini tentu tidak didapatkan keutamaan ini dengan orang yang mungkin tidak terbiasa melakukan amal baik tersebut. Maka gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika kita tersibukkan dengan sakit kita, ketika kita disibukkan dengan safar kita, ketika kita disibukkan dengan pekerjaan kita, maka sulit kita untuk melakukan banyak amal-amal saleh. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kita, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang kebanyakan dari manusia terlalaikan dari kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala huwa menyatakan dalam asar yang sangat berfaedah, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, ambil waktu sehatmu untuk melakukan banyak amal soleh, jagani ketika datang waktu sakitmu. Ambil, gunakan kesempatan di masa hidupmu ketika hayat masih dikandung badan untuk melakukan banyak amal ketaatan, amal soleh. Ini sebagai persiapan dengan datangnya al-maut, kematian yang akan terputus dari kita kesempatan untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh. Demikian datang hadis Ibnu Umar. Tentu ini diucapkan Ibnu Umar mungkin dari ucapan beliau. Mungkin juga ini diambil oleh Ibnu Umar dari faedah yang beliau dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga yang seyogyanya bagi seseorang di saat dia sehat, gunakan kesempatan sehatnya. Sampai datang waktu sakit, dituliskan baginya pahala amalan yang dahulu biasa dia lakukan, dia kerjakan di saat sehatnya. Hendaknya dia bersemangat melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di saat dia mukim, tidak bepergian. Sampai datang waktu safar, terluputkan dia dari apa yang menjadi rutinitas dia dari mengerjakan amal-amal soleh, maka dihitung untuknya, ditulis untuknya pahala amal tersebut sebagaimana ketika dia mukim. Ini tentu keutamaan yang luar biasa. Seseorang kadang tidak menyadarinya. Sehingga bermudah-mudahan dalam perkara ini. Hadis yang berikutnya 134. Hadis yang ke-18 dalam bab ini. Qala An-Nawawi rahimahullah as-samina asyara. Hadis yang ke-18. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Rawahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-18 diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap kebajikan yang kita lakukan itu sebagai bentuk sedekah bagi kita. Meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari, juga meriwayatkan Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang agung dan mulia ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab kasratu turukil khairat, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan, dari riwayat Jabir bin Abdullah, di mana Nabi menyatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf adalah segala perkara yang biasa dikerjakan oleh seseorang dari amal kebajikan. Segala yang dikenali oleh manusia itu hal baik, itu ma'ruf. Atau segala yang dikenali dalam syariat sebagai satu amal kebajikan, maka itu perkara yang ma'ruf. Maka setiap perkara kebajikan itu adalah sedekah bagi pelakunya. Sebagaimana dalam hadis yang lalu dijelaskan, setiap bacaan tasbih subhanallah, setiap bacaan tahlil la ilaha illallah, setiap bacaan tahmidah alhamdulillah, mengajak pada perkara yang baik, melarang dari perkara yang mungkar, semuanya adalah sedekah. Apa yang dikenali oleh manusia kebaikannya, ini juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pergaulan di antara sesama manusia. Maka dalam muamalah, dalam pergaulan, setiap yang dikenal itu adalah hal yang baik, maka itu perkara yang ma'ruf dalam syariat. Seperti berbuat baik kepada makhluk dengan harta, atau dengan kedudukan yang dia miliki, atau dengan kekuatan yang dia miliki, atau yang semisalnya. Atau semisal engkau bertemu dengan saudaramu, engkau tampakkan wajah yang ceria, itu juga perkara yang ma'ruf. Tidak menampakkan wajah yang acuh, wajah yang bermuka masam, tidak. Berlemah lembut dalam pembicaraan. Kita senang membuat orang bahagia. Menjenguk orang yang sakit, memberikan motivasi yang bisa membahagiakan dia, termasuk kebajikan. Naam. Memberikan hiburan pada orang yang sakit misalnya, sehingga orang tadi lupa dengan sakitnya, sehingga dengan itu menjadi sebab kesembuhannya. Itu juga perkara yang ma'ruf. Kadang orang yang sakit itu perlu dihibur, perlu dimotivasi. Karena diantara sebab sakit itu, kalau kata dokter, salah seorang dokter spesialis penyakit dalam, itu dari pikiran. Pikiran itu faktor yang termasuk yang terbesar penyebab penyakit. Benar juga orang-orang dulu ini, mbah-mbah kita, kalau ada apa orang sakit, wis toh didemne pikirane, yani didinginkan pikirannya. Enggak usah mikir yang macam-macam, yang neko-neko, yang reno-reno, ditenangkan. Karena kalau orang itu pikirannya tenang, jiwanya tenang, akan termotivasi untuk sehat, dia akan lupa dengan sakitnya. Beda dengan hati orang yang hatinya itu ketika sakit itu hatinya benar-benar terkait dengan penyakit, was-was aja ini. Sakit saya ini kok enggak sembuh-sembuh, sakit saya ini sulit ada obatnya, saya kok terus begini, terus pikirannya apa? Dibelenggu dengan ancaman-ancaman penyakitnya. Maka itu juga binilah menjadi sebab bertahannya penyakit dia. Contohnya saja. Contohnya ya, contoh kecil. Anda mungkin pernah terluka kan? Misalnya kepleset gitu. Kaki kan agak sobek gitu kan. Pas. Itu kan sakit enggak? Kan sakit toh. Anak kecil aja, anak kecil. Kejedot. Bendol kepala. Langsung nguang sakit-sakit. Nah, mau es krim? Mau-mau lupa dia dengan kepalanya yang benjol itu. Ketawa-ketawa dia. Ternyata kebahagiaan ini bisa melupakan rasa sakit. Minimalnya bisa mengurangi. Itu kan nyata itu. Perkara yang nyata. Perkara nyata. Kalau dilakukan dengan sesuatu, dia enggak lagi merasakan mungkin rasa sakit lukanya itu. Gitu. Atau kepalanya yang terbentur atau yang misalnya. Tapi kalau coba anak kecil yang kejedor kepalanya benjol itu. Berdarah. Besar ya benjolannya. Ya dia jerit-jerit. Ya sakit-sakit. Terus dia. Kenapa? Dia ingat dengan sakitnya. Ingat dengan sakitnya. Maka demikian juga. Misalnya contohnya saja ini ya sekedar contoh orang gila, orang gila ya terluka-luka, gatal, karena otaknya sudah lupa dengan penyakitnya yo, dia itu ya gembira terus ya ketawa-ketawa terus, itu karena sudah dilupakan dengan penyakitnya dia dengan rasa sakitnya. Kuli manol di pasar-pasar yang tukang angkut apa kain-kain itu, ada ngangkut di mobil, ada yang kepleset ya kakinya terkilir. Karena dia apa semangat kerjanya itu tinggi. Ya, selama dia ngangkut walaupun kakinya itu luka, kadang berdarah ya, terus saja enggak dirasa. Kadang ada satu penderitaan penyakit yang ketika enggak dirasa, ya enggak terasa. Dan dari pikiran, pikiran sangat menentukan. Pikiran sangat menentukan. Ini wajar kalau ada dokter yang menyatakan penyebab penyakit dalam itu mayoritas dari pikiran. Maka menghibur orang yang sakit dan memberikan motivasi, semangat untuk sembuh. Ini termasuk perkara yang ma'ruf. Dan ini sedekah bagi kita. Sehingga dilalaikan orang yang sakit dari penyakitnya. Diberi kesenangan-kesenangan. Diberi harapan Allah akan menyembuhkannya. Itu masuk perkara yang ma'ruf. Dan itu sedekah bagi kita. Segala yang dipandang baik oleh manusia dari muamalah itu juga termasuk perkara yang ma'ruf dalam syariat, dan itu kalau kita amalkan menjadi sedekah bagi kita. Misalnya di cuaca yang terik gini, kemudian kita dapatkan orang yang kepanasan, misalnya keringatnya apa bercucuran, kemudian kita pinjami kipas, ya, dengan itu kan apa terobati dari apa rasa sumuh. Itu juga perkara yang ma'ruf. Kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, maka menjadi sedekah bagi kita. Jadi sedekah bagi kita. Makanya jangan bakhil untuk melakukan hal kebajikan meskipun kalian menganggapnya sepele. Menganggapnya sepele. Kenapa? Itu termasuk sedekah bagi kita. Ikhwani fillah, azani wa syakumullah. InsyaAllah ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.